Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Terakhir pelajaran yang ke-20. Ad-Darsul Ashruna. Ini masih terkait tentang al-adad, tentang bilangan antara salasa sampai dengan asyara, antara 3 sampai dengan 10. Terakhir sampai pada tamrin yang ketiga. Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya, tamrin yang keempat. Iqra'il jumal al-atiyata, bacalah kalimat-kalimat berikut ini. Waktubha, dan tulislah ia, tulislah kalimat-kalimat tersebut. Ma'a kitabatil a'dadi al-waridati fiha, dengan penulisan bilangan-bilangan yang ada padanya. Bil hurufi, dengan huruf. Penulisan dengan menyebutkan hurufnya atau lafadznya. Jadi yang ditulis dalam kalimat ini berupa angka atau bilangan. Kemudian dibaca ataupun ditulis angka-angka tersebut dengan huruf, diucapkan lafadznya. Contoh, li arba'atu ikhwatin wa salatu akhawatin, saya mempunyai 4 saudara laki-laki dan 3 saudari perempuan. Ini arba'atu ikhwatin, kemudian salatu akhawatin. Jadi sesuaikan dengan keadaan ma'dudnya pada bentuk mufrad. Akhun itu mudzakkar, mufrad dari ikhwatun, maka lafadznya mu'annas arba'atu, lafadz adatnya mu'annas arba'atu. Kemudian akhwatun mufradnya adalah ukhtun, mu'annas, maka lafadz adatnya mudzakkar, yakni salatu. Ya, faedah yang sudah dibahas sebelumnya dan ditunjukkan dalam contoh-contoh seperti ini. Contoh yang berikutnya, Muhammadun lahu khamsatu abna'in wa samani banatin. Muhammad mempunyai 5 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Khamsatu abna'in wa samani banatin. Berikutnya ganti dibaca nomor 3. Indi asyaratu kutubin wa sab'atu majallatin. Sab'atu majallatin. Majallah itu mu'annas, mufradnya majallatun mu'annas. Maka bilang sab'u majallatin. Ya, sab'u majallatin. Maksudnya, aku mempunyai 10 kitab dan 7 majalah. Ya, satu lagi. Fil mustashfa 9 tis'u tabibatin wa 6 situ mumarridatin. Ya, tis'u tabibatin wa situ mumarridatin. Di dalam rumah sakit ada 9 dokter dan 6 perawat. Ya, 9 dokter perempuan dan 6 perawat perempuan. Indi arba'atu khamisanin. Kum. Kum. Kum. Kum. Oh, jamak lagi. Jamak. Kum sanin. Ya. Arba'atu kum sanin. Maknanya? Aku mempunyai empat baju. Ya. Berikutnya, li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Li hadhihi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini mempunyai empat pintu. Yang ketujuh, fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Fi hadhil kalimati khamsatu hurufin. Pada kata ini ada lima harf. Ada lima huruf. Pada kata ini ada lima huruf. Al-kalimah ya, artinya adalah kata. Baik. Berikutnya dibaca. Fi madrasatina samani mudarrisatin. Ya. Di sekolahan kami ada 8 guru. Ya, di sekolah kami ada 8 guru perempuan ya. Berikutnya. Fi baitina isruna asyaratu rijalin wa asru nisa'in. Ya. Asyaratu rijalin wa asru nisa'in. Di rumah kami ada 10 pemuda, 10 orang laki-laki. 10 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Ya. Yeah. Berikutnya. Dahaba abi ila riyadi qabla qabla salasu ayamin. Ayamin mufradnya yaumun itu muzakkar. Salah satu ayamin. Ya, salah satu ayamin. Ya. Salah satu ayamin. Cara afal demikian sebagaimana pada lafal-lafal yang sebelumnya, keadaan afalnya pada lafal adat atau angka bilangan tersebut ya, itu berakhiran dhammah. Ya, salah satu ayamin, asyaratu rijalin, asyru nisa'in dan seterusnya. Tetapi kemudian dalam kalimat yang terakhir di sini yang nomor 10 ini, salah satu ayamin dia terletak sesudah qabla. Terletak sesudah qabla. Nah, isim yang terletak sesudah qabla ya, dalam hal ini pada lafaz salah satu ini kemudian menjadi mudhaf ilaih dari qabla tersebut ya, menjadi mudhaf ilaih dari qabla karena qabla itu diikuti mudhaf ilaihnya. Qabla itu mempunyai mudhaf ilaih, jadi qabla sebagai mudhaf kemudian diikuti mudhaf ilaih, yakni pada kata salah satu ini dalam contoh ini. Kemudian karena salah satu itu menjadi mudhaf ilaih dari qabla, maka sesuai dengan ketentuan mudhaf ilaih, bagaimana huruf akhir dari kata dari isim yang menjadi mudhaf ilaih berubah keadaannya menjadi majrur atau ditandai dengan apa? Dengan kasrah. Ini sehingga berubah yang asalnya salah satu ayamin dengan dhammah pada salah satu karena menjadi mudhaf ilaih dari qabla maka berubah menjadi kasrah ya, sehingga menjadi qabla salasati ayamin ya, qabla salasati ya, berubah karena menjadi mudhaf ilaih dari qabla ya. Jadi mudhaf atau dalam hal ini terkait dengan adat ya, bilangan ini yang sebagai mudhaf ini nanti keadaan huruf akhirnya menyesuaikan kedudukannya dalam kalimat. Ya, secara asal dengan dhammah sebagaimana pada contoh-contoh yang sebelumnya. Tetapi kalau misalnya ini menjadi mudhaf ilaih dari qabla atau dari yang lain, ya, maka keadaan akhir dari bilangan ini berubah menjadi kasrah atau disebut dengan majrur. Jadi ya, qabla salasati ayyamin. Jadi dari hal ini tetap kembalinya ke hukum mudhaf dan mudhaf ilaih. Amama juga. Amama juga. Amama tahta itu juga nanti sesudahnya menjadi mudhaf ilaih. Jadi zaraf ini disebut dengan zaraf. Qabla, ya, amama ataupun tahta ini disebut sebagai zaraf. Zaraf. Jadi sebagai apa? Menunjukkan waktu atau menunjukkan tempat, itu disebut dengan dzaraf. Kalau nanti maksudnya muannats yang jadi bilangannya mudzakkar, tetap sama ya? Tetap sama. Misalkan qabla salasi, qabla salasi daqa'iqa, sebelum 3 menit atau 3 menit yang lalu, qabla salasi itu maksudnya kan mu'annas, daqiqatun nih, mu'annas. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Qabla talasati ayyamin, atau kalau yang ma'dud mu'annas, ya, qabla salati daqa'iqa, daqa'iq, ya, menit. Ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan yang berikutnya. Khamisan, tamrin yang kelima. Uktubil a'dada, tulislah bilangan-bilangan. Min salasatin ila asyaratin, dari 3 sampai dengan 10. Waj'al, dan jadikanlah. Kullan minal kalimatil atiyati ma'dudan lahu, masing-masing kata-kata berikut sebagai ma'dud padanya. Ma'dud pada bilangan tersebut. Contoh dari kata sayyaratun, ya, ini jadikan ma'dud dari bilangan dari salasah sampai dengan asyarah, dan perhatikan jenisnya, ya, sehingga menjadi salasu sayyaratin, arba'u sayyaratin, khamsu sayyaratin, sittu sayyaratin, sab'u sayyaratin, tamani sayyaratin, tis'u sayyaratin, dan ashru sayyaratin. Ini ya. Baik. Berikutnya dicoba. Uktun. Ya, menjadi. Uktun. Nisa'u. Akhawat. Akhawati. Jamannya akhawat. Talasu. Salah satu. Talasu. Salah satu. Ukhtun kan mu'annas. Oh. Ukhtun mu'annas, maka adatnya mudzakkar. Talasu. Salah satu. Akhwatin. Arba'u akhwatin. Ya, akhwatin. Khamsu akhwatin. Situ akhwatin. Sab'u akhwatin. Samani akhwatin. Is'u akhwatin. Asru akhwatin. Ya. Untuk berikutnya, talibatun sudah dijadikan contoh pada tamrin yang pertama, ya. Tinggal melihat kembali pada tamrin yang pertama. Talibatun menjadi seperti itu, ya. Salatu talibatin, dan seterusnya sampai asru talibatin. Kemudian yang berikutnya, majallatun akan menjadi seperti ini. salatu majallatin, arba'u majallatin, khamsu majallatin, sittu majallatin, sab'u majallatin, samani majallatin, ashru tis'u majallatin, dan ashru majallatin. Berikutnya, bintun. Abna'in. Banatin. Banatun, banat. Oh. Bintun, anak perempuan, jamaknya banatun. Ini kira-kira mudah. Iya. Salah satu. Salah satu. Mudakar. Mudakar bilangannya, salah satu. Oh. Salah satu banatin. Arba'u banatin, khamsu banatin, sittu banatin, sab'u banatin, samani banatin, tis'u banatin, ashru banatin. Ya, satu lagi. Sa'atun. Sa'atin. Ya. Panjang ya? Iya, panjang. Alif ta sa'atun menjadi salasu sa'atin, arba'u sa'atin, khamsu sa'atin. Sinnya panjang, sa'atin. Khamsu sa'atin, sittu sa'atin, sab'u sa'atin, samani sa'atin, tis'u sa'atin, ashru sa'atin. Ya. Yeah. Ada yang ditanyakan dari ini tentang adad dan ma'dud, bilangan dari 3 sampai dengan 10 seperti ini ya. Ya, jadi tinggal dihafalkan, ambil salah satu contoh mungkin dari apa yang ditunjukkan, salah satu tulabin dan salatu talibatin. Contoh dari yang ma'dud mudzakkar maupun contoh dari ma'dud yang mu'annas. Ya. Yeah. Dari talibun ataupun talibatun. Ya. Yeah. Kemudian dihafalkan lafaz-lafaznya dari salasa sampai dengan asyarah. Ya, yeah. Untuk diterapkan atau untuk menjadi contoh, menjadi acuan pada yang lainnya, pada isim-isim yang lainnya. Ya. Tinggal disesuaikan, ya. Seperti itu. Berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-majallatu, majalah, jamaknya. Majallatun, Indonesia, Indonesia. Al-harfu, jam'uhu, hurufun. Harf, itu jamaknya adalah huruf. Ya, huruf dalam bahasa Indonesia disebut huruf. Kemudian al-kalimatu jam'uhu, jamaknya adalah kalimatun, yakni kata. Al-kalimatu atau kalimah, ya, maknanya adalah kata. Dari ini ada yang disampaikan, ditanyakan? Pelajaran yang ke-20 dan juga yang ke-19 yang sebelumnya. Satu pembahasan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan pada pelajaran yang berikutnya. Ad-darsu al-hadi wal-ashruna, pelajaran yang ke-21. Al-hadi yang pertama, wal-ashruna dan ke-20. Maksudnya yang ke-21. Ayo. Ini contoh penggunaan, ya, kaidah-kaidah yang sudah disebutkan sebelumnya, ya, dalam kalimat, penerapan dalam kalimat. Ya, jadi perhatikan dari contoh-contoh ini, ya, sesuaikan dengan apa yang sudah dipelajari, ya, dimurojaah kembali, diulang kembali. Ya. Kalaupun ada sesuatu yang mungkin nanti sebagiannya belum disampaikan atau belum diketahui, ya insya Allah nanti di waktu mendatang akan disampaikan. Ada pun yang sudah dipelajari, ya, perhatikan, ya, penerapan kaidah ataupun contoh pada kalimat ataupun pada pembahasan ini. Madrasati, sekolah saya. Dari madrasatun, sekolah, kemudian diidhofahkan pada bomir ya. Bomir ya ini untuk mutakalim, digunakan untuk mutakalim yaitu pembicara, menjadi madrasati, sekolah saya. Hadhihi madrasati, ini adalah sekolah saya. Madrasatun tadi mu'annas, maka isim isyarahnya juga isim isyarah yang mu'annas. Hadhihi. Ini ya, jadi penerapan dari pelajaran yang sebelumnya, dari sejak awal. Berikutnya, hiya qaribatun minal masjidi, dia, sekolah saya tersebut, dekat dengan masjid. Madrasati digantikan dengan bomir menjadi bomir hiya yang sesuai, yaitu mu'annas. Kemudian qaribatun, ini sebagai khobar dari hiya, maka lafadznya menyesuaikan. Hiya itu mubtada, qaribatun khobar, mubtada mu'annas, yaitu bomir hiya, maka khobar juga ikut menjadi mu'annas, qaribatun. Ini ya. Hiya qaribatun minal masjidi, dia, sekolah saya, dekat dengan masjid, dekat dari masjid. Hiya madrasatun kabiratun, iya, sekolah saya adalah sebuah sekolah yang besar. Madrasatun kabiratun, ya, kabiratun na'at ataupun sifat dari madrasatun, ya, maka lafadznya akan mengikuti madrasatun, ya. Madrasatun mu'annas, kabiratun juga mu'annas, karena itu sifatnya atau na'atnya. Ini. Laha salatatu abwabin, sekolah itu mempunyai tiga pintu. Salatatu abwabin, tentang bilangan atau adat yang baru saja dibahas. Ini. Abwabuha maftuhatun, pintu-pintunya itu terbuka. Al-ana, sekarang ini. Ya. Jadi dari contoh-contoh ini, kalimat-kalimat ini yang polanya atau susunan kalimatnya ini masih sederhana, masih tersusun pada unsur-unsur yang pokok, ya. Ini untuk mengulangi kembali, merojiah kembali apa yang sudah dipelajari sejak awal dan sampai yang terakhir tadi, ya. Nih. Jadi diterapkan, diperhatikan kembali kaidah-kaidahnya, diingat-ingat kembali. Yang berikutnya dibaca. Fil madrasati fusulun kathiratun. Ya. Di dalam sekolah, di sekolah itu. Di sekolah itu mempunyai ada banyak kelas. Ya, di sekolah itu ada banyak kelas. Ini jamaknya. Fusulun itu jamak dari faslun, kelas. Hada fasluna, fasluna hada fasluna, di kelas ini kelas kami. Hada ini fasluna, kelas kami. Ini kelas kami. Wahua faslun wasi'u, wasi'un. Wasi'un. Wahua faslun wasi'un, dan dia kelas wasi'un luas, dan dia kelas yang luas. Fihi nafidatani kabirotani, di kelas itu, di kelas itu ada jendela, ada dua jendela yang besar. Ya, nafidatani, penambahan alif nun untuk bentuk mutanna menunjukkan jumlah dua. Yang kemarin sudah dibahas, ya, mutanna menunjukkan jumlahnya dua dengan menambahkan alif nun pada akhir isim, dari nafidatun menjadi nafidatani, dua jendela. Berikutnya. wa fihi makatibu wa karosiyu. Dan di kelas itu, dan di kelas itu ada meja, meja dan kursi-kursi. Yeah. Wa fihi saburatun kabiratun. Dan di kelas itu ada papan tulis yang besar. Saburatun mufrad. Sebuah. Ada sebuah papan tulis yang besar. Yeah. Oh, ini. Hada maktabul mudarrisi wadaka kursiyuhu. Ini meja Pak Guru dan itu kursinya. Yeah. Watilka makatibut tullabi wa karosiyuhum. Dan itu mejanya murid-murid dan kursinya mereka. Dan kursi-kursi mereka. Maktabul mudarisi kabirun maka tibut tullabi shogiroti. Maktabul mudarrisi kabirun wa makatibut tullabi shagiratun. Meja Pak Guru itu besar dan meja-meja murid itu kecil. Niki wau meja kali tulab niki wau mudhof ilai. Ya, mudhof dan mudhof ilai. Shagiratun niki khobar dari makatibu. Makatibu mubtada. Shagiratun khobar. Ini satu bentuk kalimat tersendiri. Adapun makatibu tulabi, makatibu mudhaf, atulabi mudhaf ilaihnya. Tapi kedudukan dalam kalimat, makatibu sebagai mubtada, shagiratun sebagai khobar. Baik. Jadi artinya apa? Meja-meja murid itu kecil. Ini. Itu ya. Jadi bedakan antara susunan idhofah ya, dengan itu bentuk jumlah, bentuk kalimat. Ya, masing-masing punya tempatnya sendiri-sendiri. Ya. Fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas kami ada 10 siswa. Wahum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari negeri-negeri yang bermacam-macam. Mereka dari berbagai macam negeri. Hadza Muhammadun. Ini Muhammad. Ini adalah Muhammad. Wahuwa minal yabani. Dan dia berasal dari Jepang. Wahadha Khalidun wahuwa minasyini. Ini adalah Khalid. Dia dari China. Wahadha Ahmadu wahuwa minal Hindi. Ini adalah Ahmad. Dan dia dari India. Wahadha Ibrahimu wahuwa min Ghana. Ini adalah Ibrahim. Dia berasal dari Ghana. Salah satu negara di Afrika. Wahadha Ismailu wahuwa min Nigeria. Ini adalah Ismail dan ia berasal dari Nigeria. Wahada Yusufu wahua min Inkaltara. Ini adalah Yusuf, dia berasal dari Inggris. Wahada Bayramu wahua min Turkiya. Ini adalah Bayram, dia berasal dari Turki. Wahada Ammarun wahua min Malaysia. Ini adalah Ammar, dia dari Malaysia. Wahada Aliun wahua min Amerika. Ini Ali, dia dari Amerika. Wahada Abu Bakrin, ini adalah Abu Bakar. Wahua min al Yunani, dia dari Yunani. Ini disebutkan satu persatu murid-muridnya, namanya dan asalnya. Baik. Hum min biladin mukhtalifatin, mereka dari berbagai macam negeri. Walughatuhum, lughatun itu jamak dari lughatun. Bahasa-bahasa mereka mukhtalifatun, berbagai macam, bermacam-macam, berbeda-beda. Wa alwanuhum mukhtalifatun. Alwanun jamak dari launun, warna. Launun warna, jamaknya alwanun. Warna-warna mereka, warna-warna kulit ya maksudnya, bermacam-macam, berbeda-beda. Walakin, akan tetapi, dinuhum wahidun, agama mereka itu satu. Warabbuhum wahidun, Rabb mereka itu satu. Wa nabiyuhum wahidun, nabi mereka satu. Wa qiblatuhum wahidatun, dan kiblat mereka itu satu. Ya. Dinuhum, rabbuhum, nabiyuhum. Ini lafad-lafad ini mudhakar ya. Dinu, rabbu, nabiyu. Ini lafadnya mudhakar, kedudukannya sebagai mubtada. Maka yang menjadi khobar, yakni pada kata wahidun, juga bentuknya mudhakar. Sesuai khobar menyesuaikan dengan mubtadanya. Mubtadanya mudhakar, maka khobar juga mudhakar. Kemudian qiblatuhum, qiblatun, ya, asalnya ya, qiblatun itu lafadnya mu'annas dan kedudukannya sebagai mubtada, maka khobar bentuknya juga ikut menjadi mu'annas, menyesuaikan dengan mubtadanya yang mu'annas, sehingga di sini menjadi wahidatun, ya. Ini seperti ini, ya. Jadi khobar itu menyesuaikan dengan mubtadanya. Wa qiblatuhum wahidatun, kiblat mereka itu satu. Hum muslimuna, mereka adalah kaum muslimin, mereka adalah orang-orang Islam. Wal muslimuna ikhwatun, dan orang-orang Islam itu bersaudara. Hadza mudarrisuna, ini adalah guru kami. Ismuhu asy-syekhu Bilalun, namanya, nama beliau adalah Syekh Bilal. Wa huwa minal madinati, beliau berasal dari Madinah, kota Madinah. Wa huwa rajulun shalihun, beliau atau dia ya adalah seorang lelaki yang saleh. Rajulun shalihun, shalihun sebagai na'at, sebagai sifat pada rajulun. Ya. Menyesuaikan dengan rojulun. Rojulun sholihun. Seorang lelaki yang sholih. Nahnu nuhibbuhu kathira. Kami sangat mencintainya. Ya, dalam bahasa Arab, ini menggunakan lafaz kathira. Ya. Kalau arti secara bahasa, kathira yang banyak. Ya. Tapi secara makna dalam bahasa Indonesia, maknanya apa? Sangat atau sekali. Ya. Kami sangat mencintainya. Kami mencintainya sekali. Ini. Kalau diartikan harfiah, kami mencintainya dengan banyak. Kan agak tidak lazim dalam bahasa Indonesia kalau dengan kata seperti itu. Sehingga disesuaikan, kami sangat mencintainya. Ini. Ini ya, jadi di murojaah kembali kaidah-kaidah yang sudah dibahas sebelumnya sejak awal sampai yang terakhir tadi, kemudian diterapkan dalam contoh-contoh ini di antaranya. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Kita lanjutkan. Tama rinu, latihan awalan yang pertama. Ajib adil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini sesuai dengan bacaannya tadi ya. Contoh yang pertama, aina hadhil madrasatu, di mana sekolah ini? Aina isim istifham untuk menanyakan tempat, terkait dengan tempat. Dari bacaan tadi yang menunjukkan tempat atau terkait dengan tempat pada kalimat hiya qaribatun minal masjidi, dia dekat dengan masjid. Sehingga ini jawabannya. Jadi hadhil madrasatu qaribatun minal masjidi, atau hiya qaribatun minal masjidi. Jawaban dari pertanyaan pertama. Sekolah ini dekat dengan masjid. Ainal madrasatu hiya qaribatun minal masjidi. Di mana sekolah ini? Dia dekat dengan masjid. Ya. Yang nomor dua, kam baban laha, Berapa pintu padanya? Berapa pintu sekolah itu? Laha salah satu abwabin. Sekolah itu mempunyai 3 pintu. Ya, laha salah satu abwabin. Ini jawabannya. Ya. Berikutnya, ganti. Muklaqatun abwabuha al-ana am maftuhatun. Apakah pintu-pintunya tertutup sekarang ini atau terbuka? Ataukah terbuka? Ataukah terbuka? Jawabannya? Abwabuha maftuhatun al-ana. Ya, abwabuha maftuhatun al-ana. Pintu-pintunya terbuka sekarang ini. Ya. Berikutnya? Kam nafidatan fi hadzal fasli. Berapa jendela di dalam kelas ini? Di kelas ini? Di kelas ini. Fihi? Fihi nafidatani kabirotani. Ya. Di kelas ini ada? Di kelas ini ada 2 jendela yang besar. Ya. Kam taliban fi hadzal fasli. Berapa murid dalam kelas ini? Fihi asyaratu thullabin. Di kelas ini ada 10 murid, 10 siswa. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah semua mereka? Apakah mereka semua min baladin wahidin, dari satu negeri? La. Ya, tidak. Hum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari berbagai macam negeri. Mereka dari negeri yang berbeda-beda. Berikutnya. Min aina Abu Bakrin. Ya. Gimana? Dari mana Abu Bakar? Abu Bakar. Huwa min? Abu Bakar. Yang terakhir. Oh, huwa min Yunani. Minal Yunani. Ya, huwa minal Yunani. Huwa minal Yunani. Dia dari Yunani. Yunani. Berikutnya. Min aina Ahmad? Ahmadu. Min aina Ahmadu? Dari mana Ahmad? Huwa min juga Ahmad. Baris kedua. Huwa minal Hindi. Dia dari India. Terus. Min aina Yusufu. Dan dari mana Yusuf? Huwa min il Kaltaro. Dia dari Inggris. Ya, yeah, terus. Min aina Muhammadu. Dari mana Muhammad? Dari mana Muhammad? Huwa min. Yang pertama disebutkan. Oh. Huwa min al-Yabani. Dia dari Jepang. Ya. Yeah. Min madras. Apa ini bacanya? Min. Min. Cocok gak kalau dibaca min? Oh. Man. Madrasatuhum. Mu. Ma. Man. Siapakah? Man, siapakah guru mereka? Iya. Apa berarti? Bagaimana membacanya? Man. Mudarrisatuhum. Ada taknya? Man. Man. Madr. Man, mudarrisu. Mudarrisu. Suhum. Man mudari suhum. Siapa guru mereka? Huwa. Huwa Syekhu Bilalun. Ya, Syekhu Bilalun. Syekhu Bilalun. Ya. Ya, Syekh Bilal. Ya. Min aina huwa, dan dari min, dari mana dia? Huwa min? Wa huwa min Madinati. Huwa minal Madinati. Huwa minal Madinati. Ia dari Madinah. Ya, ya. Perhatikan huruf-hurufnya, kata-kata tersebut, membacanya apa, sesuaikan dengan siyaqul kalam, konteksnya, ya, sehingga bisa dibaca dengan tepat, dengan benar. Ya. Walaupun mungkin tulisannya sama, ya, misalnya tadi antara min dengan man, ya, tulisannya sama, mim dan nun, tetapi membacanya berbeda dan maknanya berbeda. Penggunaannya juga sesuaikan dengan siyaqul kalam, sesuaikan dengan makna kalimat, akan tampak perbedaannya. Min aina Abu Bakrin, min aina, yaitu min, dibaca min. Tapi kalau man mudarrisuhum, itu dibaca man, ya, siapakah, ya. Kalau dibaca min kan tidak cocok. Dari min mudarrisihim, misalkan dari guru mereka, apa maksudnya, kan tidak cocok, tidak sesuai. Maka dibaca dengan man. Man mudarrisuhum, siapakah guru mereka? Ini. Jadi berbahasa juga dari sisi apa, pemahaman juga harus diperhatikan. Makna kalimat juga harus diperhatikan. Sesuaikan dengan maknanya, ya, pilih lafaz-lafaz yang sesuai dengan makna tersebut. Tamrin yang berikutnya, tsanian, dha' hadhil 'alamata amamal jumalis sahihati. Letakkan tanda ini, tanda centang atau tanda benar, ya, di depan kalimat-kalimat yang sahih, yang benar. Wa hadhihi al-alamata amamal jumalis al-amamal jumali allati laysat sahihatan. Dan tanda ini, letakkan tanda ini, tanda silang, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar. Contoh yang pertama, madrasati qaribatun minal matari. Sekolah saya dekat dari bandara. Ini ghairu sahihah atau laisat sahihatan, ya, kalau menyatakan tidak benar, ya, dalam hal ini bisa dengan laisat, ya, laisat sahihatan atau dengan ghairu yang semakna, ya, artinya tidak benar, ya. Laisat, kalau dengan laisa, ya, laisat sahihatan, ini, atau dengan ghairu juga boleh, lafaz yang lain tetapi maknanya sama. Kalau dengan ghairu, ghairu sahihatin, ini, jadi membacanya jadi seperti ini. Ya, madrasati qaribatun minal matari, ini ghairu sahihatin, tidak benar, atau laisat sahihatan, ya, tidak benar. Kalau tadi, ya, nanti diberi tanda silang gitu di sampingnya mungkin. Contoh yang kedua, laha salah satu abwabin, sekolah itu mempunyai tiga pintu. Oke, benar, maka dikatakan sahihatun, ya, sahihatun, benar. Ini. Atau diberi tanda centang tadi, ya, seperti itu. Berikutnya, abwabuha mukhlaqatun al-ana, pintu-pintunya tertutup sekarang ini. Laisat sahihatan, ya. Yang keempat, makatibut tullabi kabiratun, meja-mejanya murid besar. Sahihah. Meja murid? Meja murid. Yang besar mejanya siapa? Mejanya guru atau mejanya murid yang besar? Oh, guru. Guru. Laisat sahihatan. Ya, relatif, ya. Biasanya meja murid lebih kecil dari meja guru. Ini. Maktabul mudarrisi kabirun. Ini meja guru besar. Ini sahihah. Benar. Ya, meja guru itu besar. Fi faslina asyaratu tullabin. Yang keenam, kalimat yang keenam. Fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas kami ada 10 siswa. Sahihatun, benar. Berikutnya, Ammarun minal Yunani. Ammar dari Yunani. Laisat sahihatan. Ya, yeah, terus. Bayrum. Bayramu. Bayramu. Bayramu min Turkiya. Bayram dari Turki. Sahihatan. Ya, yeah, benar. Sahih. Berikutnya. Yusufu min Malaysia. Laisat sahihatan. Ya. Yeah. Laisat sahihatan. Baik. Berikutnya. Mudarrisuna. Mudarrisuna. Mudarrisuna minal Madinati. Guru kami dari Madinah. Laisat sahihatan. Laisat. Gurunya siapa tadi? Mudarrisuna ismuhu Asyahu Bilal huwa minal Madinah. Berarti sahihatun. Sahihatun. Benar. Guru mereka berasal dari Madinah, ini benar. Ini ya, jadi menyatakan benar dengan lafaz sahihatun atau sahihah, dan untuk menyatakan tidak benar, salah atau keliru, kita dengan lafaz ini laisat sahihatan atau ghairu sahihatin. Tidak benar. Berikutnya tamrin yang ketiga, salisan. Uzkur, sebutkan al-biladal waridada fid darsi, negeri-negeri yang disebutkan dalam daras tersebut. Negeri-negeri yang ada dalam daras tersebut, yang disebutkan dalam daras tersebut. Min Asia, yang berasal dari Asia, dari benua Asia. Wa Ifriqiya, dari Afrika. Wa Urba, dan dari benua Eropa. Kemudian di sini dibagi tiga kelompok. Al-biladul lati fi Asia, negeri-negeri yang ada di Asia. Al-biladu allati fi Ifriqiya, negeri-negeri yang ada di Afrika, di benua Afrika. Al-biladul lati fi Urba, negeri-negeri yang ada di Eropa. Yeah. Di Asia, yang dari Asia, mana saja? Indonesia. Dari tadi, dari 10 negeri tadi? Malaysia. Malaysia. Kemudian Al-Yabanu. Al-Yabanu. Jepang. Kemudian As-Sinu. China. Kemudian Al-Hindu. Al-Hindu. India. Kemudian dari Malaysia. Ya. Itu ya yang dari Asia. Kemudian yang di Afrika. Tadi mana? Ghana. Ya, Ghana atau Ghana, kalau orang sini mengatakan Ghana atau Ghana, ini dari Afrika. Ada lagi? Sesudahnya? Nigeria. Ya, Nigeria. Nigeria. Nigeria. Ini Afrika. Afrika. Turki ini? Turki bukan, itu Eropa. Si Urba yang di Eropa. Turkiya, Turki itu Eropa. Inkaltaro, Inggris. Kemudian Amerika. Amerika. Amerika masuk. Ya, sebenarnya Amerika tersendiri ya, benua tersendiri. Kemudian Al-Yunani. Al-Yunanu, Yunani. Ya. Inggris atau Inkaltaro, Turkiya, Turki, dan Al-Yunanu, Yunani. Ini negeri-negeri yang di Eropa. Adapun Amerika itu di benua Amerika tersendiri ya. Ini. Al-kalimatul jadidah itu kata-kata yang baru. Al-maktabu meja, jam'uhu jamaknya makatibu. Al-kursiyu kursi, jam'uhu jamaknya adalah karasiyu, kursi-kursi. Al-launu warna, jamaknya alwanun. Al-qiblatu kiblat. Ya, kemudian di sini zaka ini semakna atau hampir sama maknanya dengan zalika. Jadi zaka ini isim isyarah ya, untuk yang jauh, untuk jarak yang jauh atau jarak menengah. Ya, hampir sama dengan zalika. Jadi kalau dalam kalau terjemahannya ya itu zaka itu. Ini isim isyarah. Walakin ini artinya tetapi. Ya, akan tetapi atau tetapi. Jadi untuk menunjukkan antara yang sebelum lakin dengan yang sesudah lakin itu maknanya bertentangan. Ya, ada sesuatu yang bertentangan antara sebelum lakin dengan yang sesudah lakin. Ini disebut dengan al-istidrak. Ya. Jadi makna dari lakin itu al-istidrak. Al-istidrak. Ini makna dari lakin. Ya. Dalam bahasa Arab disebut dengan istidrak. Ini menunjukkan yang sebelum lakin itu berlawanan atau bertentangan atau tidak sesuai dengan yang sesudah lakin. Pada satu sisi ya. Maksudnya begini, seperti contoh tadi penggunaannya disebutkan lakin ya, kemudian sebelum lakin dinyatakan apa? Negeri mereka itu berbeda-beda. Bahasa mereka berbeda-beda, warna mereka berbeda-beda. Jadi di antara makna yang ditunjukkan itu menunjukkan perbedaan, mukhtalifah. Ya, menunjukkan sesuatu yang berbeda, perbedaan. Kemudian sesudah lakin disebutkan dinuhum wahidun, agama mereka satu, rabbuhum wahidun, nabiyuhum wahidun, qiblatuhum wahidun. Yang sesudah lakin disebutkan sesuatu yang sifatnya sama, yang satu. Ya. Jadi antara sebelum lakin dengan yang sesudah lakin ada sisi sesuatu yang berlawanan, yang sebelum menunjukkan perbedaan, yang sesudah menunjukkan sesuatu yang sama atau menunjukkan persamaan. Nah, ini dihubungkan dengan lakin. Ini disebut dengan istidrak. Untuk menghubungkan yang sebelum lakin dengan yang sesudah lakin itu ada sesuatu yang berlawanan. Ini selesai pelajaran yang ke-21 sampai ini ya. Ada yang ditanyakan? Zakah itu untuk mudzakkar muannas sama ini. Zakah ini untuk mudzakkar. Untuk muannas nanti berbeda. Tiga. Ya, untuk muannas menjadi tiga. Jadi isim isyarah itu semua dibedakan antara mudzakkar dengan muannas. Ya, kalau hadza untuk muzakkar, hadzihi muannasnya. Kalau dzalika untuk yang muzakkar, muannasnya tilka. Kemudian untuk dzaka ini untuk muzakkar, nanti muannasnya adalah tika. Ya, ta, ya, kaf, tika. Ini muannasnya. Muannas dari dzaka tika. Tilka mu'anas dari zalika. Ya, jadi masing-masing punya bentuk mudzakkar dan mu'anasnya masing-masing. Ya. Zalika, tilka, kemudian zaka, tika. Ya, berbeda ya. Tilka. Tilka. Kalau yang zalika dengan lam ya. Zalika ada lamnya, lam, kaf. Mu'anahnya juga demikian dengan lam dan kaf. Tilka. Kalau zaka, alif, kaf. Za, kemudian kaf. Mu'anahnya tika. Ta, ya, ya. Ti, panjang ya. Tika. Nah, itu kok bisa dibaca laisat sohi khatan. Nanti di jilid kedua insyaallah ya. Ini tentang ini fi'il ya. Nanti ada hukumnya. Sehingga kenapa dibaca sahihatan. Insyaallah di jilid kedua awal-awal nanti akan dibahas tentang ini. Kenapa seperti ini? Kalau ini kenapa ghairu sahihatin? Kenapa ini sahihatun? Itu nanti akan dibahas insyaallah mulai jilid kedua akan ditunjukkan satu persatu ya dari contoh-contoh yang ada nanti. Kalau istidrokain sami dengan istidrot. Berbeda istidrot itu dengan jim ya. Istidrot itu kan di apa? Kalau orang Jawa bilang di lulu. Itu istidrot dengan jim. Tapi kalau lakin itu maknanya istidrok dengan kaf. Nah itu berbeda. Istidrot. Ya. Jadi perbedaan huruf itu perbedaan makna. Istidrot itu maknanya apa dilulu, kalau orang Jawa bilang dilulu itu istidraj dengan jim, Tapi kalau lakin tadi maknanya istidrak dengan kaf. Istidrak itu berbeda. Ada lagi? Ya, ini dulu ya untuk pelajaran ini. Alhamdulillah. Dan yang berikutnya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Alafu minkum untuk kekurangannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.